السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والذي لا نبي بعده. أما بعد, maka ya ikhwa kita lanjutkan pembahasan syarah jurumiyahnya sampai di alamatul khafdi. Di sini beliau katakan qauluhu walil khafdi thalathu alamatin al-kasratu wal-ya'u wal-fathatu, wa amma al-kasratu fatakunu alamatan lil-khafdi fi thalathati mawadi'a fil ismil mufradil munsarifi wa jam'il taksiril munsarifi wa jam'il mu'annafis sarim. Jadi artinya mulai dari judul ataupun subjudul alamatul khafdi ini sudah selesailah pembahasan kita tentang alamatul nasbi. Yang sebelumnya lagi kita membahas tentang alamatul raf'i, yang memang judul utama ataupun judul besar dari pembahasan kita ini adalah bab ma'rifati alamatil i'rab. Ini bab mengenal tanda-tanda i'rab. Ya, karena memang rafa, nasab, khafat itu kan i'rab. Nah, jadi judul utamanya, judul besarnya adalah bab mengenali tanda-tanda i'rab. Nah, pertama-tama kita diperkenalkan oleh muallif, oleh musannif, tanda i'rab rafa. Kemudian kedua diperkenalkan kepada kita tanda i'rab nasab. Nah, tanda i'rab rafa sendiri itu ada 4, tanda i'rab nasab itu ada 5. Nah, sekarang kita masuk ke tanda i'rab khafat. Nah, ini menjelaskan juga kepada kita bahwa rafa itu berarti enggak cuma satu. Enggak satu tanda gitu. Enggak satu surah, enggak satu gambar, enggak satu bentuk. Tapi ada beberapa surah. Ada beberapa gambar, ada beberapa tanda. Begitu juga dengan nasab, enggak satu. Tapi ada beberapa tanda. Nah, begitu pula dengan khafat di sini sebagaimana yang baru kita bacakan tadi, enggak cuma satu, tapi ada beberapa tanda, ada beberapa gambaran. Sehingga kita memang benar-benar tidak bisa mengatakan bahwa dhammah itu adalah rafa. Fathah itu adalah nasab. Benar, ya betul bahwa dhammah salah satu daripada tanda rafa, tapi kita enggak bisa bilang dhammah adalah rafa. Apakah kita bisa bilang rafa itu adalah dhamma? Juga enggak. Karena rafa bisa jadi memang surahnya dhamma, bisa jadi surahnya yang lain-lainnya. Begitu pula dengan nasab. Kita enggak bisa bilang fathah itu adalah nasab. Karena faktanya kasrah juga bisa jadi adalah nasab. Apakah kita bisa bilang nasab adalah fathah? Juga enggak. Karena faktanya nasab bisa jadi ada yang pakai kasrah. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui, jadi tanda rafa ada 4, tanda nasab ada 5. Nah, di sini tanda khafat itu ada 3. Kemudian juga saya ingatkan bahwa permasalahan rafa itu terjadi pada isim dan fi'il. Oleh karena itulah kita dapati tanda rafa ada 4. Padahal kalau di buku kita yang dikarang oleh Ustaz Aceng Zakaria hafizahullah itu mengatakan bahwa tanda rafa ada 3. Kenapa? Karena dia tidak menggabung permasalahan isim dengan fi'il. Adapun di sini musannif menggabung permasalahan isim dengan fi'il sehingga mengatakan rafa tandanya ada 4. Karena dia menggabung permasalahan isim dengan fi'il. Nah, begitu. Begitu pula dengan nasab. Di sini disebutkan tanda nasab ada 5, padahal di buku kita yang dikarang oleh Syekh Zakaria itu cuma ada 4. Di sini ada 5. Kenapa bisa ada 5? Karena dia menggabung perkara isim dengan fi'il. Sementara kalau Ustaz Aceng Zakaria membedakan perkara isim dengan fi'il. Jadi tanda rafa'nya isim dia jelaskan secara tersendiri, tanda i'rabnya isim dia jelaskan secara tersendiri, tanda i'rabnya fi'il itu dia jelaskan secara tersendiri. Jadi sehingga tanda rafa'nya isim pun itu berbeda dengan jumlah tanda rafa'nya fi'il, begitu. Nah, demikian. Jadi singkatnya, kenapa ada perbedaan dengan buku kita yang di sana? Ya karena memang di sini musannif menggabung perkara isim dengan fi'il, sementara di buku kita yang dikarang oleh Ustaz Aceng Zakaria hafizahullah itu tidak menggabung perkara tersebut atau membedakan permasalahannya. Yang ini sama. Kalau yang ini sama, karena memang khafat tidak terjadi pada fi'il, sehingga jumlahnya pun sama, karena memang enggak ada khafat di fi'il kan. Khafat hanya ada di isim. Iya, tepat. Ya, kira-kira bahasa Indonesianya ada 3 tanda untuk khafat. Saat kita tahu ada 4 tanda untuk rafa dan ada 5 tanda untuk nasab, maka di sini kata beliau dan ada 3 tanda untuk khafat. Ya, walil khafdi thalathu alamatin. Nah, kira-kira Mas Khidir, ungkapan ada 3 tanda untuk khafat itu sudah jumlah atau belum jumlah? Saya ulangi ungkapannya. Ada 3 tanda untuk khafat. Sudah jumlah atau belum jumlah? Sudah jumlah ya. Nah, itu merupakan terjemahan dari walil khafdi thalathu alamatin. Walil khafdi thalathu alamatin. Berarti sampai di situ itu ya, ungkapan ini atau bacaan ini sudah berupa jumlah. Kan gitu berarti? Karena sebab yang saya bahasa Indonesia kan tadi merupakan terjemahan dari walil khafdi thalathu alamat. Nah, kalau ini sudah jumlah, maka tentukan jumlah apa itu? Walil khafdi thalathu alamatin. Jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah sebagaimana yang sudah kita ketahui itu terdiri dari iya. Ya, kalau saya tanya jumlah ismiyah itu apa, bisalah dijawab dengan mengatakan diawali dengan isim. Tapi kalau saya tanya bahwa jumlah ismiyah itu terdiri dari apa, maka jawabannya mau enggak mau harus dijawab dengan jawaban terdiri dari mubtada dan khabar. Tapi kalau saya tanya jumlah ismiyah itu apa, maka masih bisa dibenarkan jika antum jawab jumlah ismiyah diawali dengan isim. Ya, itu enggak bisa saya salahkan. Tapi kalau saya pertanyaan saya jumlah ismiyah terdiri dari apa, maka mau enggak mau jawabannya memang harus terdiri dari mubtada dan khabar. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il beserta marfu'nya. Nah, kan begitu. Baik. Kalau begitu mana mubtada-nya? Walil khafdi. Ya, lil khafdi ini berapa kalimat ini? 3 kalimat. Kalimat pertama? Kalau di pakai li tadi. Iya. Kalimat pertama waw, kalimat kedua lam, kalimat ketiga al khafat. Nah, waw isim fi'il harf. Huruf. Hurufnya amil atau atil? Atil. Lam isim fi'il huruf? Amil atau atil? Atil. Atil. Tidak punya amalan berarti ya? Nah, berarti amil. Iya. Baik, berarti amil kan? Iya, amil. Nah, berarti lam adalah amil. Nah, karena dia amil, maka apa amalannya? Amalan silam itu apa? Apa pekerjaan dia? Iya, apa amalannya? Nah, mana yang dijarkannya? Al-khafdi. Berarti artinya jar, berarti artinya lam dan al-khafdi adalah al-jar wal-majrur. Kan begitu? Ya kan gitu ya? Berarti lam sama al-khafdi adalah jar dan majrur. Nah, yang menjadi mubtada yang mananya? Dan ingat, jar dan majrur itu sudah kita terangkan bahwa itu adalah syibuhul jumlah yang tidak bisa terpisah. Berarti mau enggak mau kalau anta bilang mubtada'nya adalah walil khafdi, berarti mubtada'nya adalah syibuhul jumlah. Apakah ada mubtada' berupa syibuhul jumlah? Lil kan? Kan tadi anta sudah tetapkan bahwa ada 3 kalimat. Waw 1, lam 1, al khafat 1. Ya, berarti bacaannya walil khafdi. Nah, syibuhul jumlah. Apa ada mubtada' berupa syibuhul jumlah? Atau anta mau bilang yang menjadi mubtadanya adalah al-khafdinya, bukan syibuhul jumlah? Khabar muakhar. Khabar muakhar. Yang saya tanya mubtadanya mana? Khabar muakhar. Mubtadanya mana? Iya. Jadi mubtadanya bukan lil khafdi, tapi mubtadanya adalah salafu. Nah, oleh karena itulah salasu yang Arabnya rafa. kan begitu. Kenapa? Karena dia mubtada. Adapun al-khafdi, kalau kita bilang dia mubtada, maka enggak mungkin mubtada khafdi, di gitu loh bacaannya. Ya seharusnya kalau memang dia mubtada bacaannya du, kan begitu, bukan di. Nah, jelas? Tapi kan dia khabar, Ustaz. Ya bukan dia yang jadi khabarnya. Jadi khabar apa? Mas Khidir? Benarkah al-khafdi khabar? Iya, yang menjadi khabar syibhul jumlah, bukan al-khafdi. Nah, ini disebut dengan khabar apa istilahnya dalam pelajaran kita? Masya Allah, disebut dengan khabar ghairu mufrad. Nah, sebagaimana yang ada di catatan dalam buku, apa namanya, buku yang dikarang oleh Ustaz Acing Zakaria, kalau khabarnya itu berupa syibhul jumlah, maka mubtadanya sering diakhirin, kan begitu. Nah, makanya di sini mubtadanya berada di akhir. Bahkan kalau ini wajib diakhirin. Kenapa? Karena mubtadanya nakirah. Ya, silahkan ulangi lagi pelajaran yang ada di buku apa namanya? Saya judulnya lupa ya, karena panjang sekali judulnya itu. Hah? Itu kan judul bahasa Arabnya, judul di situnya. 40 jam aja ingatnya. Apa judulnya, Mas? Ilmu Nahu ya, Ilmu Nahu 40 jam ya. Iya. Iya, panjang sekali judulnya. Iya, kalau judul bahasa Arabnya Muyassar ya. Nah, kenapa dikatakan syibhul jumlah? Pertanyaan yang bagus. Di buku kita ada dikasih tahu, Mas. Ingat enggak? Enggak ada di. Iya, maksudnya ada enggak diterangkan kenapa dibikin apa, kenapa dinamai dengan nama tersebut? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Saya pun lupa apakah ada dijelasin di buku kita atau enggak. Namun alasan kenapa jar dan majrur, satu lagi, dzaraf dan mudhaf ilaih ataupun dzaraf beserta madzrufnya, itu kenapa disebut dengan penyerupa jumlah atau yang menyerupai jumlah atau keserupaan dengan jumlah, dikarenakan keterikatannya satu sama lain. Keterikatannya jar dan majrur, keterikatannya dzaraf dengan madzrufnya, sehingga disebutlah dia ini sebagaimana halnya jumlah atau serupa dengan jumlah. Sebab apa? Kita tahu jumlah itu terikat dengan subjek predikat, kan begitu. Jumlah itu wajib ada subjek, ada predikat, wajib ada musnad dan musnad ilaihi. Nah, karena kalau enggak ada musnad, maka tidak akan sesuatu dinamakan dengan musnad ilaih. Dan tidak akan dinamakan musnad ilaih kalau misalkan tidak ada musnad. Contoh, Ali. Subjek atau bukan subjek? Subjek. Kenapa bisa dibilang subjek? Iya. Ali bukan subjek. Kan gitu. Ali bisa kita bilang subjek kalau predikatnya ada. Sebaliknya, ganteng, predikat atau bukan? Belum ada. Nggak bisa kita bilang predikat juga, nggak, ya bahkan memang nggak bisa dibilang predikat. Kenapa? Karena predikat bisa dibilang predikat, suatu kalimat bisa dibilang predikat kalau memang dia mempredikati subjek. Artinya apa? Subjeknya ada. Nah, itulah ketentuan jumlah. Sudah paham dari sini? Itulah ketentuan jumlah, di mana jumlah itu terikat antara satu sama lain. Ya, ini terikat antara subjek dengan predikat, yang mana tidak dapat dipisah, sehingga subjek enggak akan dinamakan subjek kalau predikatnya enggak ada, dan predikat kalau enggak akan dinamakan predikat kalau subjeknya enggak ada. Artinya apa? Jumlah ini berarti terikat. Nah, karena jar dan majrur sama kayak subjek predikat tadi dalam keterikatannya, maka disebutlah jar majrur, dzaraf dan madzruf dengan istilah serupa dengan jumlah. Syabihun bil jumlah. Atau mungkin yang lebih kita kenal dengan istilah syibhul jumlah. Majrur sama madzruf itu enggak boleh dibuang, Mas. Dzaraf dan dengan madzruf. Iya, artinya apa? Saat ada dzaraf mesti ada madzrufnya. Enggak bisa dibuang. Ya, ini dzaraf ghairu mutasarrif ya. Yang dimaksudkan di sini dzaraf yang memang beserta mudhaf ilaihnya. Ada juga dzaraf yang dia enggak butuh mudhaf ilaihnya. Nah, ini dzaraf yang memang beserta mudhaf ilaihnya, yang mudhaf ilaihnya adalah madzrufnya. Contoh seperti amama. Di mana amama enggak bisa berdiri sendiri, beda dengan al-yauma. Al-yauma akmaltu lakum al-yauma dzaraf. Mana madzrufnya? Enggak ada. Karena memang enggak butuh dianya. Nah ini jadi al-yauma syibhul jumlah, itu enggak dibilang syibhul jumlah karena yang namanya syibhul jumlah ya memang mirip sama jumlah, ada keterikatan dia dengan komponen lain. Mafhum kira-kira? Baik. Jadi huruf jar terikat dia dengan majrurnya. Majrurnya terikat dengan huruf jarnya. Kan begitu. Nah, jadi sehingga disebutlah dengan syibhul jumlah, yang mana ini enggak bisa terpisah. Jadi makanya kita enggak bisa bilang khabarnya adalah si majrurnya saja atau si huruf jarnya saja. Kenapa? Ini enggak bisa dipisah, berarti jar dan majrurnya lah yang menjadi khabarnya. Oleh sebab itu diistilahkan dengan khabar ghairu mufrad, karena enggak satu kata, enggak satu mufradat gitu. Jelas? Baik, pertanyaan bagus, masya Allah. Ya, tanyakan saja jika ada istilah-istilah yang kita masih ambigu, bukan ambigu, masih samar di kita kan gitu kan, kemudian masih atau belum pernah kenal atau belum pernah tahu apa makna dari istilah itu padahal berseliweran, itu antum tanyakan saja, gak ada masalah dan gak perlu malu mempertanyakan suatu hal yang mungkin sudah biasa tapi kita belum tahu. Ngapain harus malu ya sama teman-teman kan, karena bisa jadi teman-teman itu pun gak tahu juga kan gitu. Ya, apa kenapa dinamakan dengan ini, kenapa begini dan kenapa begitu, justru dia terbantu dengan pertanyaan kita barangkali kan. Jadi tanyakan saja, si guru pun bisa kuat, teman-teman kuat ya. Iya, jadi tanyakan saja, pokoknya paparkan sajalah unek-unek yang ada, apalagi terutama sama saya yang memang saya mengizinkan hal itu. Jadi paparkan saja, utarakan saja unek-unek yang ada di benak antum. Ya, kalau bisa saya apa namanya, kalau bisa saya selesaikan, saya selesaikan. Kalau enggak bisa ya kita cari sama-sama kan gitu. Tanda rafa. Oh, tanda rafa itu ada 4. Kalau di buku kitab seperti yang sudah saya bilang tadi ya, tentunya enggak ada karena Ustaz Ajeng Zakaria membedakan permasalahan isim dengan fiil. Nah, lihat di permasalahan fiil. Lihat di pembagian fiil. Nah, kalau di buku kita sebenarnya cukup mudah ya. Ada di halaman berapa nih? Di buku ini halaman, lupa juga saya. Halaman 72 ya. Oh iya, halaman 72. Nah itu ya, yaitu ad-dhammah al-waw al-alif an-nun ya. Nah jadi antagabung mas, antagabung yang ada di isim dengan yang ada di fiil. Nah setelah antagabung berapa hasilnya, berapa totalnya, itulah dia. Nah begitu. Karena penulis membedakan pembahasan isim dengan pembahasan fiil. Adapun kalau musannif kita di sini Imam Ibnu al-Ajurrum itu menyatukan perkaranya. Nah begitu. Ya, silakan digabung. Baik. Al-kasratu wal-ya'u wal-fathatu. Ya, tadi beliau bilang kan ada 3, yaitu al-kasratu wal-ya'u wal-fathatu. Kira-kira Mas Raihan, apa alasan al-kasratu itu marfu, begitu pula dengan al-ya dan al-fathah? Ya, badal dari salas. Iya, badal dari salas ya. Baik, jadi oleh karena itulah al-kasrah marfu, sementara al-ya ngikut ke al-kasrah, al-fathah juga ngikut ke al-kasrah. Wa ammal fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a. Kemudian kata beliau ya, beliau pun mengurai satu persatu dari ketiga tanda khafat tersebut ya, dengan mengatakan, dan uraian ini sangat penting karena apa? Ya karena tentunya kita bertanya-tanya, kalau gitu kapan pakai kasrah? Kalau gitu kapan pakai iya dan kapan pakai fathah kan begitu. Nah oleh karena itu datanglah penjelasan beliau dengan mengatakan fatakunu fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a. Maka adapun kasrah menjadi tanda bagi khafat itu di 3 tempat. Nah, jadi di 3 tempat inilah kita menggunakan kasrah ketika dia khafat. Apa ketiga tempat tersebut? Fil ismil mufradi al-munsharifi, isim mufrad yang bertanwin. Wa jam'it taksiri al-munsharifi, jamak taksir yang bertanwin. Wa fi jam'il muannatsis salim, dan enggak ada istilah al-munsharifi. Kenapa di jamak muannats salim kok enggak disertai dengan embel-embel al-munsharif? Ini mengindikasikan bahwasannya isim mufrad ada yang bertanwin, ada yang ghairu munsharif. Jamak taksir ada yang bertanwin, ada yang ghairu munsharif. Adapun jamak muannats salim enggak ada di sana istilah jamak muannats salim ghairu munsharif. Jadi enggak perlu juga diberikan embel-embel jamak muannats salim munsharif. Begitu. Nah, kalau yang di sini, kalau yang diisi mufrad perlu diambil-ambili. Kenapa perlu diambil-ambili? Karena berarti artinya isim mufradnya ghairu munsharif, tanda khafatnya berarti enggak pakai kasrah. Nah, begitu. Jamak taksir juga demikian, berarti jamak taksir yang ghairu munsharif tanda khafatnya juga enggak pakai kasrah. Pakai apa ya? Nanti disebutkan pada penjelasan berikutnya, karena kita tahu tanda khafat bukan cuma satu kan, masih ada dua lagi, yaitu ya dan fathah. Nah, tapi singkatnya ya, terjawablah pertanyaan kita, yaitu kapan kita make kasrah ketika khafat, maka jawabannya ini dia, yaitu kalau dia adalah isim mufrad munsharif, kalau dia adalah jamak taksir munsharif, dan kalau dia adalah jamak muannats salim, maka tanda khafatnya di situ kita pakai kasrah. Kemudian kata beliau, ar-raf'u arba'u alamatin. Ya, maksudnya ini keterangan dari syarih ya, ataupun syarahnya Ibnu Utsaimin. Kata beliau, ar-raf'u arba'u alamatin wan nasbu khamsun wal khafdu thalathu alamatin. Ya, jadi dia mengingatkan ulang, rafa' ada 4 tanda. Nasab ada 5. Khafad ada 3. Al-kasratu wahyal asal. Nah, ini melanjutkan keterangan tentang al-khafdu. Jadi al-khafdu thalathu alamat. Khafad ada 3 tanda. Al-kasratu wahyal asal. Ay aslul alamat lil khafdi. Yang pertama adalah kasrah, dan ini merupakan tanda asli. Maksudnya adalah tanda asli bagi khafad. Ya, ini asli. Ya, maksud dengan asli di sini, wahyal aslu. Oh, ya salah cetak mungkin. Ya, karena enggak mungkin juga mau sebagai apa kita bilang dia nasab ya. Baik, jadi al-kasratu wahyal asl. Maksudnya asli ini asli apa? Maksudnya asli sebagai tanda bagi khafad atau tanda asli bagi khafad. Itu yang dimaksud dengan asli. Ya. Apanya? Al-kasratu wahyal. Enggak, al-kasratu dia ada. Wawul ibtida? Tidak. Kasrah? Al-kasrah itu badal dari thalath. Wal-khafdu thalathu alamatin al-kasrah itu wahyal asal. Ya, ataupun wawul istinaf, kan begitu. Oh. Apa beda wawul tidak dan istinaf? Kalau ibtida benar-benaran di permulaan, sementara kalau istinaf itu sisip-sisipan. Iya. Nah, demikian. Wal-ya. Nah, ini ngikut lagi ke kasrah ya, sebagai badal daripada salas tadi. Wahyallati ta'ti idza usbi'atil kasrah. Ya, ini sudah pernah kita jelasin juga. Maksudnya bahwa ya itu sesuatu yang berfungsi untuk mengenyangkan kasrah. Nah, begitu. Memuaskan kasrah. Jadi kepuasan kasrah itu adalah dengan ya. Maksudnya saat kasrah kita panjangkan, maka isinya ya. Contoh tak berharokat kasrah ti, saat ti kita isbakan atau kita kenyangkan atau kita panjangin, maka hasilnya ti. Nah, yang sedang kita lapaskan sebenarnya itu adalah ya, bukan kasrah lagi. Ti itu ya itu. Makanya di sini dikatakan wal ya adalah, dan ya itu adalah ta'ti idza usbi'atil kasrah. Wal-fathah fahadihi thalathu alamat. Dan yang terakhir adalah al-fathah. Nah, inilah ketiga tanda khafat tersebut. Wa qawluhu, kemudian perkataan beliau, fa'ammal kasratu fatakunu alamatan lil-khafdi fi thalathati mawadiyah fil ismil mufradil munsharif, dan seterusnya. Dan adapun makna ucapan beliau, makna ucapan Imam Ibnul Ajurrum, maka adapun kasrah ya, menjadi tanda bagi khafat itu di tiga tempat. Ya, ini di isim mufrad pertama yang nanti yang kemudian syarih pun menjelaskan ibarah ini ya, ataupun ungkapan ini sebelum lanjut ke permasalahan berikutnya. Namun sebelum kita bacakan keterangan syarih, saya ingin bertanya, fa'amal kasratu fatakunu alamatan. Oh, Mas Khaidir belum nyampe kemari ya. Baik. Ya, saya tanya ke Mas Rehan. Fa'amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'. Mana isimnya takunu? Dhamirnya. Iya, taib, dhamir mustatir, bukan dhamir hiya, karena enggak ada hiya di situ. Ya, kenapa saya bilang bukan dhamir hiya? Karena hiya enggak ada di situ. Tapi kan kita bilangnya takdirnya hiya, ya bilang, harus dibilang takdirnya hiya, bukan dhamir hiya yang menjadi isimnya si takunu. Yang menjadi isimnya takun adalah dhamir mustatir, takdirnya yang hiya. Jadi hiya itu takdirnya si dhamir mustatir, bukan si hiyanya yang menjadi dhamir isim takunu, karena hiya enggak ada lafaznya di situ. Dhamir mustatir, takdirnya memang iya, hiya, kan begitu. Kemudian yang menjadi khabarnya iya, alamatan lil khafdi sebagai syibhul jumlah, lil khafdi sebagai mutalik ke mutalik ke alama. Jadi fatakunul kasratu alamatan lil khafdi, ya, tanda bagi bagi khafat fi thalathati mawadhi. Itu simbol jumlah mutalik bagi alamah. Iya, sama ya. Jadi alamah fi thalathati mawadhi. Nah, demikian. Fa-nya itu fa jawab syarat ya tadi, amma. Iya, fa dari amma. Ya. Nah, oleh karena itu makanya ikhwah kalam yang fasih ataupun ucapan yang fasih adalah amma ba'du. Maka ya. Karena untuk memberikan jawaban bagi amma. Jadi setelah kita mengatakan amma ba'du, maka ayol ikhwah, atau maka semoga kita diridhai oleh Allah, semoga kita dirahmati dan sebagainya. Jadi ya harus ada maka untuk memberikan jawaban bagi amma ba'du. Ya, adapun setelah itu kan begitu ya, kalau kita bahasa Indonesia kan. Adapun setelah itu, maka kita mulailah, atau maka kita masuklah ke maudhu kan gitu. Ya pokoknya ada maka lah. Sama seperti di sini fa'ammal kasrah fatakun. Ya. Amma amma sebentar ya. Amma huruf. Iya. Yeah. Amma termasuk huruf. Huruf syarat, huruf yang bermakna syarat. Iya, yeah, memang mengindikasikan syarat. Bisa huruf syarat masuk ke isim. Sebentar ya. Amma biar. Iya, yeah. Jadi bukan isim ya, karena yang isim yang selain itu pun ada lagi ya, selain yang di apa itu juga ada lagi. Cuma ini amma memang enggak termasuk ya, di sini pun juga dikatakan amma adalah harfu syartin, ya huruf syarat dan bertujuan untuk taukid dan tafdil. Nah, kemudian pertanyaan masalah pertanyaan bisa apakah bisa setelah isim? Justru amma memang harus isim. Ya. Jadi begitu malahan. Tapi kalau misalkan pertanyaannya loh apa bisa setelah syarat itu isim? Ya enggak ada, tidak ada keharusan juga kan setelah syarat itu, setelah kata alat syarat itu harus fi'il kan begitu. Ya, yang ada itu al-jawazim ya. Al-jawazim yang berfaedah syartiyah itu yang memang harus iya, itu dia. Tapi kalau ada tuh syarat, karena karena kita harus sadari bahwa ada tuh syarat itu tidak semuanya jawazim. Nah, jadi ada tuh syarat yang apa namanya yang menjazamkan dua fi'il itulah yang selalu kita ungkapkan dengan butuh fi'il syarat dan jawab syarat kan begitu. Wallahu a'lam. Kalau yang memang muskai isim. Begitu yang pernah saya dapatkan ya, tapi coba nanti kita periksa lagi ya. Apakah memang ada fi'il yang di apa namanya dibuang seperti halnya idza? Ya, karena kan idza itu juga wajib fi'il setelahnya. Cuma ada yang zahir, ada yang muqaddar kalau idza. Seperti misalkan idza dhahaba aliyun dhahabtu kan gitu. Kalau Ali pergi aku pun pergi. Tapi ada kalanya setelah idza itu isim. Namun faktanya terdapat fi'il yang muqaddar di situ. Contohnya seperti idza sama'u. Ya kan gitu. Aslinya adalah idza fataratis sama'u. Nah, itu aslinya idza sama'u fatarat, maka aslinya adalah idza fataratis sama'u fatarat kan gitu. Wa in ahadun minal musyrikin. Wa in. Oh iya benar ya, itu sama ya, muqaddar juga. Ya. Ya sama, itu juga muqaddar. Nah, tapi kalau amma ini nanti coba kita periksa lagi lah ya, coba kita kaji ulang. Apakah sama seperti idza atau bagaimana? Cuma yang saya tahu setelah amma itu memang enggak bisa fiil ya. Ya wayalihi al-ism. Jadi setelah amma ini mesti isim. Cuma uraiannya ataupun detailnya memang belum saya bahas ya, nanti insya Allah coba kita cari. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi tugas kita insya Allah. Kalau apa? Ma mausul. Nah. Amma tarkib sendiri. Jadi ma sama amma beda ya. Jadi ma sama amma, amma itu bukan gabungan dari an sama ma, bukan ya. Tapi amma itu sendiri. Ya. Amma huruf yang memang tersusun dari hamzah, mim, mim, alif. Ya. Bukan tarkib. Ya, tepat. Jadi dia bukan tarkib, melainkan mufrad. Nah. Bisa jadi, makanya nanti kan dari mana kita taunya amma itu adalah amma yang mufrad atau amma yang tarkib, dari konteks lah. Ya kan? Bisa amma, jadi. Wa amma man ja'aka yas'a itu juga ada pun, bukan bukan. Wa amma ja'a man maksudnya sampai tadi. Yang mana nih? Wa amma kan man. Ya sama kayak yang dibalik tadi. Idza sama'u fatarat. Enggak bisa dibalik gitu. Oh enggak, itulah makanya nanti kita bukan dibalik. Yang idza sama'u fatarat pun juga bukan dibalik. Dia muqaddar, bukan dibalik. Jadi fatarat. aslinya idza fataratis sama'u fatarat. Oke. Iya, itu aslinya, bukan dibalik. Hah? Bukan, itu ta'kid. Iya, infatarat yang kedua itu ta'kid. Idza sama'u fatarat apa idza infataratis sama'u fatarat. Fatarat infatarat yang kedua itu jauh itu ta'kid. Jadi bukan dibalik itu ya, enggak. Kalau dibalik itu pernyataan orang Kufah. Ya, kalau Kufah memang iya dibilangnya itu dibalik, di mana itu adalah fa'il muqaddam katanya. Fi'ilnya muakhar. Ya seharusnya kan fa'il itu terletak setelah fi'il sebagaimana yang kita pelajari di buku Muyassar kan. Nah, namun di Kufah fa'il itu kata mereka boleh dibalik. Jadi boleh Muhammadun Zahaba, Muhammad sebagai fa'il. Iya. Bukan mubtada tapi fa'il. Nah, begitu. Jadi boleh begini. Kalau kita kan berdasarkan kaidah harusnya Muhammadun wa Aliun wa Umaru. Iya, dhahabu. Nah, kalau di Kufah itu boleh begini. Muhammadun wa Aliun wa Umaru dhahaba. Loh, kok bisa dhahaba? Mana fa'ilnya dhahaba? Fa'ilnya dhahaba muqaddam, kata mereka. Yaitu si Muhammad, Ali, dan Umar tadi. Nah, kalau misalkan di kita kan enggak. Muhammad, Ali, dan Umar mubtada. Kalau misalkan kita bilang dhahaba, maka mana fa'il dhahaba? Ya, enggak ada jadinya. Maka mau enggak mau harus kita datangkan fa'ilnya. Jadilah dhahabu, kan begitu. Mafhum kan? Yang fa'ilnya berupa isim dhamir yang kembali kepada tiga orang tersebut. Nah, kalau Kufah dia langsung bilang aja tiga orang tadi fa'ilnya. Wallahu a'lam. Ya, untuk amma nanti mungkin jadi tugas kita ya, nanti kita cari jawabannya. Apakah memang dia itu muqaddar juga atau punya uraian sendiri ya tentang masalah amma ini. Tapi memang kita enggak akan pernah dapati setelah amma itu fi'il ya. Karena memang lafaznya pun yang pernah saya dapati setelahnya itu mestilah isim. Ad-dhammatu, ya kita baca syarah dari syarih. Ad-dhammatu alamatun lirraf'i fil ismil mufradi walam yaqul al-munsarif. Bagaimana maksudnya? Walam yaqul al-munsar. Ad-dhammatu alamatun li raf'i fil ism al-mufradi. Oh iya, li raf'i, ya benar. Astagfirullah. Ya, enggak konsen. Masyaallah. Kok saya tadi bingung kok iya. Kok walam yaqul al-munsar rupanya. Ya, jadi dia mengingatkan ini kan abdhammah ya ikhwah ya. Bukan al-kasrah. Masyaallah. Jadi abdhammah kata beliau, jadi dia mengingatkan permasalahan yang pernah kita ketahui. Nah, kalau kita masih ingat penjelasan yang terdahulu, abdhammah adalah merupakan tanda bagi rafa pada isim mufrad. Jadi dhammah itu adalah merupakan tanda bagi rafa pada isim mufrad. Nah, di sana beliau tidak mengatakan al-munsharif. Ya. Kenapa beliau tidak mengatakan al-munsharif? Enggak ada dijelasin di sini ya. Iya, jadi saya tambahkan aja, karena memang baik yang munsharif maupun yang ghair munsharif tanda rafa-nya dhammah. Ya kan? Sehingga tidak butuh embel-embel al-munsharif. Kemudian al-fathatu alamatun lin-nasbi fil ismil mufradi wa lam yaqul al-munsharif. Ya, kalau kita masih ingat juga bahwa ketika mu'alif mengatakan fathah merupakan tanda bagi nasab pada isim mufrad, dia juga tidak menyertakan embel-embel munsharif. Al-kasratu, adapun kasrah yang baru kita bacakan tadi, alamatun lil-khafdi fi thalathati mawadhi'a fil ismil mufradil munsharif. Wa huna hasala 'indana qaidun jadidun. Maka di sini ya, kita mendapati keterangan baru, mendapati ikatan baru, ketentuan baru, yaitu ketentuan al-munsharif tadi. Wa huna hasara 'indana qaidun jadidun, sehingga jadinya di sini kita mendapati ketentuan baru. Apa ketentuan baru tersebut? Yang mana dia terdapat di dalam pernyataan musannif, yaitu al-munsharifu. Karena asma'ul mufradata minha ma yansharifu wa minha ma la yansharif. Karena memang isim mufrad itu ya, isim-isim mufrad itu, karena asma'ul mufradata, seluruh isim mufrad itu di antaranya ada yang dia itu bersharaf ya, ataupun munsharif, ada yang dia itu ghairu munsharif. Fal ismul munsharif huwa al-khali min asbabi mawani' as-sarfi. Maka beliau pun menjelaskan, isim munsharif itu ialah isim yang kosong karena ataupun yang tidak ada tanwin lah, kita bilang ya al-khali, yang senyap gitu ya, yang sunyi ya kan, dari sebab-sebab isim munsharif ataupun isim yang bertanwin adalah yang tidak terdapat padanya sebab-sebab penghalang penghalang tanwin ya, penghalang sharaf. Saya ulangi, fal ismul munsharifu huwal khali min asbabi mawani as-sharaf. Jadi isim munsharif ataupun isim yang bertanwin itu adalah isim yang kosong dari sebab-sebab penghalang tanwin. Jadi isim yang bertanwin itu tidak kita dapati penyebab-penyebab mani'u minas sorfi. Dimana kita sudah pelajari mawani'u sorf itu ada 12 yang dibagi kepada 3 kelompok. Nah, demikian. Jadi kenapa dia bisa munsharif isimnya? Karena memang tidak kita dapati sebab-sebab yang menghalangi untuk dia ditanwinkan. Wa huwa alladhi yunawwanu mithlu Zaidun. Dan isim al-munsharif yang tidak kita dapati sebab-sebab penghalang untuk dia ditanwinkan ini, itu adalah isim yang ditanwinkan seperti Zaidun, Amrun, Rajulun, Khalidun, Masjidun, Darun, wa mashbah dhalik. Idan, berarti kesimpulannya, munsharifun khalin min mawani as-sarf. Isim yang munsharif itu adalah isim yang tidak didapati, yang sunyi, yang kosong dari penghalang-penghalang tanwin. Penghalang-penghalang untuk dia ditanwinkan. Nama lain dari tanwin adalah as-sharaf. Ini bukan sharaf maksudnya seperti yang kita fahami di ilmu sharaf ya. Lain, kata sharaf ini maksudnya lawannya apa, sinonimnya tanwin. Ya, kata sharaf ini maksudnya adalah sinonimnya tanwin. Idzan munsharifun khalin min mawani as-sarfi. Ya, apa namanya? Atau itu sebenarnya munsharifun khalin min mawani as-sarfi ay enggak. Iya, betul entah. Ya, jadi khabarnya adalah munawwan ya. Ya, kesimpulannya munsharifun khalin min mawani'i shorfi ay munawwanun. Ya. Ya, kayaknya itulah yang terbaik untuk kita kompromikan ya. Jadi munawwan sebagai khabar dari munsharif. Ya, jadi bukan si munsharif mubtada'nya, si khalin khabarnya. Jadi khalin masih na'atnya si munsharif, adapun khabarnya si munsharif adalah munawwan. Jadi munsharifun khalin min mawani'i shorfi ay munawwanun. Isim munsharif yang kosong, jadi yang itu ya. Jadi isim munsharif yang kosong dari penghalang-penghalang tanwin adalah isim yang ditanwinkan. Nah, itu dia maksud maknanya. Jadi munsharif itu maknanya adalah munawwan. Sharaf itu maknanya adalah tanwin. Apa kedudukan idhan di situ? Idhan hanya huruf apa namanya? Idhan huruf apa istilahnya? Sebentar. Idan itu huruf, jadi enggak punya huruf jawab ya. Huruf jawab ataupun huruf hasil. Ya, oleh karena itu ya. Jadi jawaban dari yang sebelum-sebelumnya ataupun hasil daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi, la mahallal min al-i'rab. Huruf yang memang la mahal. Iya, jadi gitu ya bahasa kita. Jadi gitulah. Ya, maksudnya kenapa kita bilang jadi ya, karena menyimpulkan yang sebelum-sebelumnya, jawaban ataupun hasil dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, jadi munsharifun khalin min mawani'i shorfi ay munawwanun, begitu. Jadi kan itu. Munsharif yang kosong ya, munsharif yang kosong dari penghalang-penghalang shorof ataupun penghalang-penghalang tanwin adalah isim yang ditanwinkan. Jadi munsharif sinonimnya munawwan. Sementara shorof sinonimnya tanwin. Walihada qala Ibnu Malik ya, rahimahullah. Oleh karena itulah Ibnu Malik berkata ya, rahimahullah, as-sarfu tanwinun ya, jadi sharaf sinonimnya tanwin. As-sarfu tanwinun, sharaf itu adalah tanwin. Jadi bukan sharaf yang ilmu sharaf itu ya, ataupun pelajaran sharaf yang kita ketahui itu. Jadi as-sarfu tanwinun, sharaf adalah tanwin. Ata mubayyinan ma'nan bihi ya, yang menerangkan, yang memiliki penjelasan sebuah makna ya. Jadi sharaf adalah tanwin yang berfungsi ataupun berguna ataupun berfaedah sebagai penjelasan bagi sebuah makna ya, mubayyinan ma'nan bihi ya, atau mubayyinan ma'nan bihi yakunul ismu amkana, sehingga jadilah isim tersebut, isim yang munsharif tadi, isim yang bertanwin tadi, karena tanwin itu memiliki apa, berfungsi ataupun memberikan faedah sebuah makna umum, maka jadilah isim itu amkana ya, jadi isim yang amkan, isim yang ya, isim yang bisa bertanwin maksudnya, atau dengan kata lain keisimannya sangat jelas gitu ya, mutamakin gitu. Amkana, nah demikian permasalahan isi apa namanya, tanwin amkan, tanwin ataupun tanwin tamkin, ini sudah kita bahas di pembahasan alfiah ya. Iya, sehingga jadilah isim yang munsharif tersebut isim amkan, isim yang paling ya paling jelas ini, yang disebut dengan matamkin. Kalau ghairu amkan, ghairu munsharif. Iya, jadi keisimannya tidak kokoh gitu loh. Ya, syibhul haraf. Sementara kalau ini isimnya amkan. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Isim mabni? Enggak, yang ismu la ilaha ghairu amkan, ya tidak kokoh, walau tetap isim, adapun kalau isim mabni maka syibhul huruf kan begitu. Nah, kalau ini dia enggak amkan. Sementara kalau isim munsharif dia amkan keisimannya. Tidak menyerupai kata amkan ini kayak mana ya? Kan dia menyerupai fi'il, contoh Ahmad dan timbangannya gitu. Bisa enggak? Sebenarnya bukan menyerupai fiil, itu memang fiil ya. Itu memang fiil, kemudian jadi nama orang kan gitu ya. Ya itu memang fiil itu. Ahmad itu, Ahmad Yazid itu memang fiil, cuma dijadikan nama orang sehingga jadilah dia isim ghairu munsharif. Ya, jadi kalau misalkan yadhhabu, itu kan fiil kan? Nah, kalau yadhhabu dijadiin nama ya, maka jadilah isim, tapi isim ghairu munsharif kan. Jadi bukan syibhul harf sih, isim ghairu munsharif itu bukan syibhul harf, karena syibhul harf itu hanyalah isim mabni. Hanya saja dia ghairu amkan, tidak seperti isim yang munsharif ini yang dia amkan gitu. Yaitu istilah untuk isim yang bertanwin ingin memberikan sifat kekokohan isim tersebut dengan mengatakan ini isim yang amkan. Adapun isim ghairu munsharif isim yang ghairu amkan. Ya ghairu mutamakkin begitu. Wallahu a'lam. Itu tandanya ada tanwin maksudnya. Ya itu amkan. Jadi hanya istilah aja sih sebenarnya. Ya itu hanya istilah dan alasan dinamakan amkan. Kalau kita lihat ya amkan itu artinya memungkinkan ya. Cuma yang dimaksudkan dengan amkan di sini kemantapan isimnya gitu ya. Jadi isimnya mantap keisimannya gitu. Ya, kalau kita tengok di sini amkana di kamus artinya ya mungkin layak ya. Oh layaklah berarti yang pas ya. Jadi yang layak memang kelayakannya sangat layak gitu ya. Amkan sangat layak gitu. Nah, demikian. Iya ke status keisimannya itu ya layak gitu. Sehingga jadilah isim munsharif itu layak. Nah begitu. Karena salah satu tanda isim. Iya, tanwin. Salah satu tanda isim ya tanwin. Ya salah satu tanda isim ya. Kalau di sini iya cuma begitu aja sih. Ya terjemahan amkan pun ya hanya dibilang apa namanya kuatnya kemungkinan keisimannya gitu ya. Sementara kalau ghairu amkan itu disebut dengan tidak menduduki pangkat keisiman gitu. Jadi terjemahan pun dibilang begitu ya. Jadi amkan menduduki pangkat keisiman atau dengan kata lain kokoh keisimannya, sementara ghairu amkan keisimannya tidak kokoh. Adapun isim mabni justru dinyatakan sebagai syibhul haraf, mirip dengan haraf begitu. Wallahu alam. Ya jadi itu tingkatan-tingkatan isim lah. Jadi ada isim amkan, ada isim ghairu amkan, ada isim syibhul haraf begitu. Wallahu alam. Ini semacam tingkatan. Adapun kalau ditanyakan makna amkan, ya makna amkan sama seperti makna mutamakin, kokoh. Nah demikian. Karena bahasa lain dari amkan pun mereka menggunakan istilah mutamakin, seperti nama tanwinnya sendiri pun disebut dengan tanwin tamkin. Ya kan? Wallahu a'lam. Ya apa saja tanwin yang ada di situ? Tanwin kan terbagi pada apa disebutnya? Lupa saya. Itu kan terbagi lagi tuh. Tanwin tamkin kemudian kan terbagi lagi tuh enggak masalah. Nah, kemudian tanwin. Nah, tanwin tamkin kemudian ada penjelasannya? Enggak, tanwin tamkin ada penjelasannya? Terus? Zaidin marujin illa jam'u anfusih. Nahnu sibat. Terus coba ke bawahnya lagi. Saya ada ke bawah. Udah gitu aja. Gitu aja. Oh ya, enggak ada penjelasan lebih lanjut ya. Jadi cuma begitu aja ya. Wallahu a'lam. Atau gimana? Mungkin itu sebut dari Arab. Amkan sebut tanwin. Wallahu a'lam. Kemarin mutamakin amkan. Nah iya maksud saya itu, iya. Kan ada mutamakin amkan, ada mutamakin ghairu amkan gitu loh. Mutamakin. Itu mu'rab. Mu'rab. Kalau amkan sebut tanwin. Jadi mutamakin itu istilah untuk iya, jadi sebenarnya istilah ya. Mutamakin istilah untuk mu'rab berarti isim ghairu munsharif juga dapat kita istilahkan dengan mutamakin, tapi ghairu amkan. Kan begitu ya. Jadi ghairu amkan. Jadi mutamakin itu mu'rab ya. Jadi baik itu isim munsharif maupun isim ghairu munsharif itu kita istilahkan dengan mutamakin. Nah, jadi mutamakin sendiri terbagi kepada dua, mutamakin amkan, mutamakin ghairu amkan. Nah, amkan inilah istilah untuk thubutun nun, ghairu amkan istilah untuk hadfun nun, kan gitu. Tanwin. Iya, maksudnya tanwin ya. Thubutut tanwin gitu ya. Thubutun nun apa? Thubutun nunun sakinah kan gitu. Ya, ataupun subutut tanwin lah ya, lebih simpelnya lagi. Ghairu mutamakin. Oh iya, kalau ghairu mutamakin baru mabni ya, betul. Jadi mutamakin ghairu mutamakin, mutamakin terbagi kepada dua, mutamakin amkan, mutamakin ghairu amkan. Ya itu yang saya maksudkan tadi. Karena itu kalau bisa memang kita ingat, apa kita ingat juga ya. Jadi isim terbagi kepada dua, mutamakin sama ghairu mutamakin. Mutamakin lebih kita kenal dengan istilah mu'rab, ghairu mutamakin lebih kita kenal dengan istilah mabni, kan begitu. Kemudian mutamakin terbagi kepada dua, yaitu mutamakin amkan dan mutamakin ghairu amkan. Ya ini apa namanya? Istilah dari mutaqaddimin ya. Ya begitu. Iya. Ya istilah-istilah yang dari mereka, di mana istilah mereka lebih menggunakan istilah-istilah seperti ini. Nah, kalau kita lebih mengenal istilah munsharif ya kan gitu. Ghairu munsharif, mu'rab, mabni. Nah, kalau mereka bilangnya isim mutama, karena kan kalau mu'rab itu kan umum. Mu'rab bisa isim, bisa fi'il. Sementara kalau mutamakin ini memang istilah spesifik hanya untuk isim gitu loh. Jadi ada mutamakin, ada ghairu mutamakin. Nah, jadi mereka memang lebih detil lah dibandingkan orang-orang yang belakangan gini. Kadang-kadang orang-orang yang belakangan ini nambahi kaidah-kaidah baru, dhabit-dhabit baru, namun justru dhabit-dhabit itu tidak kokoh gitu. Nah, ulama-ulama terdahulu mereka lebih detil di dalam memberikan istilah-istilah, tapi istilahnya kokoh. Istilah yang mereka berikan ya benar-benar dhabit begitu. Sedikit celah kelemahannya ya, berbeda dengan uraian-uraian yang melebar dari orang belakangan kan, di mana orang-orang belakangan memunculkan dhabit-dhabit baru yang menurut saya masih ada sisi, kadang-kadang kita dapati sisi kelemahannya gitu ya, berbeda dengan mereka justru kuat gitu. Nah, jadi singkatnya begini, kenapa Ibnu Malik itu menggunakan istilah, ataupun orang-orang nuhat mutaqaddimin menggunakan istilah mutamakin, karena istilah mu'rab itu umum, sementara mutamakin itu lebih spesifik kepada isim. Wallahu a'lam. Nanti coba dibahas-bahas lagi ya. Tapi itu penting untuk diingat itu, mutamakin ghairu mutamakin. Mutamakin ada mutamakin amkan, ada mutamakin ghairu amkan. Iya, supaya istilahnya familiar. Walau kita sebenarnya sudah tahu mu'rab mabni, mu'rab ada munsharif, ada yang ghairu munsharif, ya kan gitu ya. Memang ya, cuma kan kalau bisa kan ya, kalau kita kenal istilah alhamdulillah. Kalau kita kenal istilah yang lain kan ya alangkah lebih baik kan. Dan kalau ditanya kenapa dinamakan dengan amkana, ya saya pikir sesuai dengan penamaannya lah ya. Karena amkan itu kan artinya lebih mutamakin gitu ya. Ya lebih mutamakin. Jadi mutamakin keisimannya. Kan gitu ya, mutamakin keisimannya. Ghairu mutamakin keisimannya tidak mutamakin. Karena apa? Ada keserupaannya dengan huruf. Kan gitu. Nah, kemudian mutamakin ini terbagi lagi kepada dua. Ada yang amkan, lebih mutamakin, ada yang ghairu amkan, enggak begitu mutamakin kan. Nah, yang amkan itu bertanwin, yang ghairu amkan itu tidak bertanwin. Karena memang yang tidak bertanwin itu lebih cenderung mirip sama ghairu mutamakin. Yang mana ghairu mutamakin cenderung mirip sama huruf kan begitu. Jadi ya itulah yang maksudnya, mutamakin sama mutamakin, kokoh sama tidak kokoh. Yang kokoh ya maksudnya kokoh keisimannya, yang tidak kokoh adanya keserupaan dia dengan huruf. Kemudian yang kokoh tadi terbagi lagi kepada dua, ada yang kokohnya sangat kokoh, ada yang kokohnya tidak begitu kokoh kan gitu. Nah, kan gitu. Jadi ada yang amkan, ada yang ghairu amkan. Nah, yang amkan yang dia bisa bertanwin, yang ghairu amkan yang dia tidak bisa bertanwin karena ada penghalang-penghalang untuk ditanwinkan. Ya contoh memang seperti Ahmad. Itu kan sebenarnya fi'il yang kemudian jadi isim gara-gara jadi nama orang. Jadi kan memang enggak amkan dia. Walau memang mutamakin dia isim, kan gitu. Tapi ghairu amkan gara-gara enggak bisa ditanwinin. Apa alasan dia enggak bisa ditanwin? Karena memang sebenarnya dia fi'il. Kan gitu. Ya contohnya begitulah dia. Wallahu a'lam. Ya itulah maksud jadi ya singkatnya sebenarnya itu hanya istilah ya, mutamakin sama amkan. Ya, alhamdulillah saya pun jadi teringat ulang pembahasan yang sudah kita bahas. Ya kadang perlu begini ya supaya teringat. Kemudian kata beliau, wa kharaja bi qaulihil munsharif al-ismul mufradul ladzi la yansharif. Oh ya, sebelumnya saya ingatkan, jadi di sini tadi Ibnu Malik menjelaskan kepada kita bahwa tanwin itu punya faedah ya. Yang faedahnya adalah ata mubayyinan ma'nan bihi. Ya, ini dia memberikan penjelasan makna umum dengannya. Ya, nah demikian. Wa kharaja bi qawlihi al-munsharif al-ismul mufradul ladzi la yansharif wa sayati al-kalam alayhi wa mithaluhu Umar wa Ahmad. Dan ketika dibilang munsharif, maka berarti artinya isim ghair munsharif tidak termasuk dalam pembicaraan kita. Yang berarti isim ghair munsharif tidak dikhafatkan dengan kasrah. Contoh seperti Umar, seperti Ahmad. Yang mana pembicaraan ini nanti akan datang. Taqul marartu bi Ahmadin khata. Ya. Itu salah. Kenapa bisa salah? Li'annal isma hadza la yansharif. Karena isim ini tidak munsharif. Wal kasratu la takunu alamatan lil khafdi illa lil ismil mufradil munsharif. Dan kita tahu kasrah itu tidak mungkin menjadi tanda bagi khafat kecuali pada isim mufrad yang dia munsharif atau mutamakin amkan. Iya, mutamakin amkan. Marartu bi Umarin khata li'annahu ismun la yansharif la yumkin an tajurrahu bil kasrah. Di mana tidak mungkin engkau menjarkannya dengan kasrah. Athani jam'i taksiri al-munsharifi. Dan yang kedua yang juga dikhafatkan dengan kasrah adalah jam' taksir al-munsharif. Aidan ata bihadzal qaid. Di sini juga didatangkan embel-embel tersebut. Kaitan tersebut. Apa ya? Ikatan tersebut kan gitu. Ya, embel-embel lah kita bilang. Ya, aidan ata bihadzal qaid. Wa huwa apa embel-embel itu al-munsharif. Kenapa begitu? Li'anna jam' at-taksir minhu ma huwa munsharif wa minhu ma huwa ghairu munsharif. Sama seperti isim mufrad. Ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Berarti jamak taksir, ada yang mutamakkin amkan, ada yang mutamakkin ghairu amkan. Al-munsharif mithlu rijal, jabalun, asjarun, anharun, rimalun, kathirun jiddan. Ghairu munsharif mithlu manafi', masajid, masabih, wa huwa kathir. Dan itu juga banyak. Yang ghairu munsharif juga banyak. Qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Ya, masabih bukti bahwa ini adalah jamak taksir ghairu munsharif karena memang tidak ditasrif. Ya, tidak ditanwinkan. Bimasabiha lam yajurrahu bil kasrah. Padahal ada ba huruf jar. Kenapa? Li'annahu ismun la yansharif. Karena dia bukan isim ghairu munsharif. Makanya enggak dikasrohin bacaannya. Walaupun ada huruf jar. Ya, karena dia bukan isim ghairu munsharif. Fala yajurru bil kasrah. Jadi tidaklah dia dijarkan dengan kasrah. Marartu bi rijalin sahih. Li'annahu munsharif. Karena dia isim munsharif. Ya, ataupun jamak taksir munsharif. Qala Allah Ta'ala. La yas'alu an asya'a in tubdu lakum tasukum asya. Ya. Jadi la tasalu an asya'a. Asya'in khata'un. Kata kalau misalkan dibaca la tasalu an asya'in maka salah kata Syekh. Maka yang harus dikatakan apa? Asya'a. Kenapa demikian? Li annaha ismun la yansharif. Padahal ada an. Yang atas dalam yajurrahu. Allah. Ya, lam yajurrahu bil kasrah. Ya. Qala Allah Ta'ala, di masabiha lam yajurrahu bil kasrati. Ya, pertanyaan bagus. Nah, demikian. Ya, jadi asya li'annahu ismun la yansharif. Asya adalah termasuk isim yang ghair munsharif. Marartu bi masajida. Sahih. Amma marartu bi masajidin fa khata'un li'annahu ismun la yansharif wal mu'allif yaqul jam'u taksir al munsharif. Ya, kenapa? Karena mu'allif ngomongnya jamak taksir yang munsharif. Idzan jam'u taksiri munsharifun wa ghairu munsharifin fal munsharifu yujarru bil kasrati wa ghairul munsharifi la yujarru biha. Jadi kesimpulannya jamak taksir itu ada yang munsharif dan ada yang ghair munsharif, ya. Jadi idzan jam'u taksiri munsharifun wa ghairu munsharifin. Jamak taksir itu ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Lalu yang munsharif itu dijarkan dengan kasrah dan yang tidak munsharif itu tidak dijarkan dengan kasrah. Wa jam'ul muannats salim wa lam yaqul al-munsharif. Li'anna jam'ul muannats li'anna jam'ul muannats kulluhu munsharifun. Dan yang ketiga yang juga dikhafatkan dengan kasrah adalah jamak muannats salim. Dan di sini beliau tidak menyertakan ikatan ataupun qaid al-munsharif. Keterangan ataupun embel-embel al-munsharif. Kenapa? Karena jamak muannats semuanya munsharif. Walau tanwinnya tanwin. Walau tanwinnya tanwin apa ini? Tanwin tamkin atau tanwin tangkir atau tanwin apa? Nah, bukan. Bukanlah, bukan tanwin tamkin ini. Tanwin ini adalah tanwin. Iya, tanwin badal ya. Baik. Tanwinnya merupakan tanwin badal. Tanwin iwad ya istilahnya ya, tanwin iwad. Istilahnya apa? Coba lihat lagi. Hah? Iwad atau badal istilahnya? Iwad ya, tanwin iwad ya. Well, secara bahasa sama aja sebenarnya badal dan iwad ya. Baik, ya tanwin iwad istilahnya ya. Nah, ini tanwinnya tanwin iwad, bukan tanwin tangkir. Dan juga bukan tanwin tamkin ya. Ini bukan tanwin tamkin. Nah demikian. Hah? Ya itu tanwin tankir. Nah itu tanwin iwat ya istilahnya. Ya, tanwin iwat. Tanwin iwat ya. Taib ya. Jadi disebut dengan tanwin iwat. Tanwin iwat ini terbagi lagi kepada 4 ya kalau nggak salah. 4 atau 3 di situ? 3 ya. Ya. Tanwin iwat. Bukan apa? Tanwin mukabala. Oh iya tanwin muqabalah, iya betul itu dia, bukan tanwin iwad juga. Ya, ya tanwin muqabalah, benar-benar tanwin muqabalah. Hah? Di mana salim? Ya di jamak muannats salim ini disebut dengan tanwin muqabalah karena dia sebagai muqabalah dari nun yang ada di jamak mudzakkar salim. Ya ada dan nun yang ada di isim musanna. Ya benar tanwin muqabalah. Ya bukan tanwin iwad ya. Ya tanwin muqabalah, tanwin iwad lain lagi ya. Tanwin iwad bukan di jamak muannats salim. Jadi tanwin yang ada di jamak muannats salim itu disebut dengan tanwin muqabalah. Ya karena seingat saya ada 4 kan, tanwin tankin, tanwin tangkir, tanwin muqabalah ya, yang di jamak mudzakkar muannats salim dan tanwin iwad. Nah, ini terbagi lagi 3 atau berapa? Jadi 3 ya. Ya 3 ya. Iya, pengganti huruf, pengganti jumlah, pengganti isim. Oh iya benar, iya benar. Pengganti mudhaf ya. Iya, pengganti mudhaf. Pengganti mudhaf nilai, kok pengganti mudhaf. Iya kan? Pengganti mudhaf nilai. Iya, masyaallah. Jadi pengganti pengganti kalimat, pengganti jumlah dan pengganti huruf. Iya. Masyaallah, semoga bisa kita ingat-ingat lagi lah itu ya. Diulang-ulang terus. Nah, kemudian jadi li'anna jam'al muannatsi salim kulluhu munsharif. Semua jamak muannats salim itu semuanya munsharif kata beliau. Tapi perlu dicatat tanwinnya adalah tanwin muqabalah bukan tanwin tamkin seperti yang terdapat pada rajulun dan sebagainya. Taqulu matalan marartu bi muslimatin. Contohnya seperti ungkapanmu marartu bi muslimatin. Ya, tin. Dijerkan dengan kasrah. Kenapa? Karena dia jamak muannats salim. Fa in qulta marartu bi mu'minata kana khata'an, maka ungkapanmu salah. Li'anna jam'al muannatsis salim la budda ay yujarra bil kasrati, karena jamak muannats salim itu yang mesti dijarkan dengan kasrah karena sudah ketentuan. Dan sekali lagi kita ingatkan jamak muannats salim itu enggak ada istilah munsharif dan ghairu munsharif karena memang semuanya munsharif. Dan tanwinnya disebut dengan tanwin muqabalah. Kulluhu sahihun. Ya. Ya Quran semuanya pasti benar kan? Fa kaifa qala thiyabatin wa abkaran? Terus bagaimana bisa kalau begitu thiyabatin Allah justru berfirman thiyabatin wa abkaran? Thiyabatin jam'u muannatsin salim fa yunsabu bil kasrah sebagaimana yang sudah kita ketahui pada pembahasan nasab. Abkaran jam'u taksirin fa yunsabu bil fathah sebagaimana yang baru yang juga sudah kita ketahui pada pembahasan nasab. Nah, demikian. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pembahasan niyabatul ya anil kasrah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum.